أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahmah jami'an, kita lanjutkan apa yang telah kita dengar tadi malam tentang masalah at-tawasi bil haq, saling memberikan nasihat, memberikan wasiat kepada saudaranya satu dengan yang lainnya. Dan manusia adalah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia, dia adalah khata'. Isim mubalaghah di sini digunakan dengan sighah mubalaghah. Yani maknanya katsirul khata', sering melakukan kesalahan, bukan sekali dua kali, tapi sering. Dan itu kita rasakan. Bagi yang jujur, dia merasakan ternyata pada dirinya banyak taksir, banyak kekurangan di dalam menjalankan perintah Allah, di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, terlalu banyak. Kita merasakan itu. Kita masih banyak yang belum kita lakukan dari perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak larangan-larangan Allah yang kita kadang subhanallah ya, karena lemah iman ya, terjatuh dalam dosa dan dosa ya, kesalahan dan kesalahannya. Bukan berarti hadis yang disebutkan ini kita bermudah-mudahan dengan kesalahannya, menggampang-gampangkan kesalahannya. Ingat lanjutan hadis tersebut setelah Rasulullah mengatakan kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang bertaubat. Di sini ikhwah butuhnya taubat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari lebih dari 70 kali, bahkan disebutkan 100 kali. Bertaubat kepada Allah. Karena beliau merasa banyak taksir di dalam menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah orang yang kuat imannya, merasa banyak kekurangan yang ada pada dirinya, sehingga terus memperbaiki dirinya. Inilah manusia. Terkadang kita ini melakukan kekurangan, kesalahan, dosa, maksiat. Kita ini melakukannya subhanallah. Ya mungkin bisa jadi karena kita tidak tahu tentang hal tersebut, bahwa itu perkara yang mungkar, itu perbuatan yang salah. Bisa jadi seperti itu. Kalau memang demikian, maka wajib bagi kita untuk talabul ilm. Harus belajar. Ya. Sehingga kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Belajar dan belajar. Ya. Sehingga alasan, oh saya enggak tahu, itu tertepis dengan talabul ilm. Kalau kita tidak tahu, ternyata yang kita lakukan adalah sesuatu yang mungkar. Kemudian kita mendapatkan nasihat dari saudara kita yang mencintai kita. Maka orang yang beriman tentunya menerima nasihat tersebut. Menerima nasihat saudaranya. Bahwasanya saudaranya menginginkan kebaikan pada diri kita. Yang kita ini jahil, tidak tahu tentang hal tersebut. Karena kita ini jauh dari talabul ilm, sibuk dengan dunia. Maka wajib bagi kita menerima nasihat saudara kita itu. Dia sayang pada kita. Kita tidak tahu tentang suatu perkara yang kita lakukan itu adalah mungkar. Kita tidak tahu, saudara kita yang mengingatkan. Maka wajib bagi kita untuk menerima nasihat tersebut. Dan itulah ciri orang yang baik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, La khaira fi qaumin laisu binashihin wa la khaira fi qaumin la yuhibbuna an-nashihin. Tidak ada suatu kebaikan pada suatu kaum yang mereka tidak menasihatin saudaranya, dan tidak ada kebaikan pada suatu kaum yang mereka tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat pada dirinya. Orang yang baik adalah orang yang memberikan nasihat pada saudaranya, dan dia juga senang ketika dinasihatin oleh orang-orang yang memberikan nasihat pada dirinya. Tidak membencinya, senang dia, bersyukur justru dengan adanya orang-orang yang memberikan nasihat. Dan ingat, memang masalah nasihat ini berat memangnya. Berat. Orang yang melakukannya berat. Orang yang mau menerimanya juga berat. Sehingga pelaku yang akan memberikan nasihat itu amat sedikit. Ya. Terkadang kita akan melakukan nasihat, ingin memberikan nasihat. Syaitan menghantui pada diri kita ini. Jangan, jangan. Nanti pecah nanti ya. Nanti retak ukhuwah antum dengan dia. Nah, coba. Oh iya ya, nanti hubungan saya rusak sama dia. Maka sebetulnya orang ini bukan saudaranya sebetulnya. Kalau dia mengikuti bisikan syaitan ini, bukan saudara yang hakiki. Ingat, al-ukhuwah itu membuahkan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Al-ukhuwah itu akan membuahkan an-nasihah. Ini yang paling penting. Al-ukhuwah, persaudaraan itu menghasilkannya, akan memberikan dukungan pada seorang untuk memberikan nasihat. Antum perhatikan Al-Imam An-Nawawi rahimahu wa ta'ala memasukkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang babun nasihah. Perhatikan, babun nasihah. Bab tentang nasihat. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan babun nasihat, beliau menyebutkan ayat. Yang pertama kali dia ayat berapa ayat dan berapa hadis. Ayat yang pertama yang beliau sebutkan, innamal mu'minuna ikhwah. Bab nasihat, ayatnya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Apa kaitannya dengan nasihat ini? Apa kaitannya? Innamal mu'minuna ikhwah. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Lah kok masukkan bab nasihat ya? Dari sisi mana ya? Dari mana ya? Kalau ukhuwah itu ya, sudah terwujud pada kaum muslimin, saling mencintai, ya, saling menolong. Ukhuwah, ya. Kalau ukhuwah itu terwujud pada kaum muslimin, ya, satu dengan yang lainnya ini saling menasihatin, ya, nah, satu yang lainnya nih, ya, nih saling berukhuwah, ya, maka mesti ukhuwah itu, ya, ikhwan, akan melahirkan nasihat. Maka dimasukkan dalam bab ini, ya. Ukhuwah akan demikiannya. Kalau kita betul-betul mencintai saudara kita, betul-betul kita mencintai saudara kita ini, menyayangi saudara kita, ya, menolong saudara kita, ya, relakah kita kalau saudara kita ini jatuh ke dalam kesesatan? Relakah kita kalau saudara kita ini menuju kebinasaan? Saudara kita melakukan perbuatan yang akan menjerumuskan dia ke dalam an-nar. Kita diam sebagai saudaranya? Kita sayang pada saudaranya? Kita membiarkan saudara tersebut tidak dinasihatin? Bukan ukhuwah itu. Bukan ukhuwah. Kalau kita betul-betul sayang pada saudara kita, kita nasihatin dia, ya. Jangan, ya akhi, ya. Itu berbahaya. Tapi subhanallah, ya. Sekali lagi, berat memang nasihat itu, ya. Berat. Orang yang melakukannya, wah, dibayang-bayangnya akan begini, akan begini, akan begini. Kecuali orang-orang yang membangun ukhuwahnya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang tersebut melakukannya karena Allah azza wa jalla. Enggak apa kita bersaudara dengan saudara kita. Ya. Kalau kita membiarkan saudara kita ini menuju kebinasaan, tidak kita tegur, tidak nasihatin. Ya. Atau sebaliknya, ketika diri kita ini sendiri melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan jiwa kita, baik di dunia maupun akhirat. Ya. Kemudian saudara kita ini membiarkan kita menuju kebinasaan. Misal, dalam urusan dunia saja, ya. Dalam urusan dunia, ya. Kita punya saudara kita, ya. Kita sayang betul sama saudara kita. Saudara kita ini buta misalnya. Dia melangkah menuju, berjalan menuju kepada jurang yang amat terjal, yang menurut perhitungan mati insyaallah. Kalau dia jatuh. Saudara kita ini buta, enggak melihat, ya. Kemudian dia berjalan dia. Subhanallah. Apakah pantas kita membiarkan? Apakah tega kita membiarkan saudara kita terus melangkah-melangkah kakinya sampai masuk jurang? Secara dunia ini, pantas kita membiarkan saudara kita? Tidak kita tegur saudara kita tersebut? Tidak kita arahkan saudara kita tersebut menjauhi jurang tersebut? Dibiarkan? Sudahlah, nanti dia marah, nanti dia ini. Takut kemarahan orang tersebut? Subhanallah. Kita tidak mencintai saudara kita. Kita tidak menyayangi.